Diego, awas pak, di depan ada tong sampah. Semua pegangan yang erat, biar tidak jatuh. Aduh. Pak Kusir, tolong kendalikan kudanya pak, tolong. Halo anak-anakku sayang, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Andong Istimewa. Bagaimana ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama. Pada hari Sabtu pagi, ayah mengajak Niko mengunjungi kakek dan Randy di Yogyakarta. Randy adalah saudara sepupu Niko. Dari Jakarta, mereka naik pesawat terbang ke Yogyakarta. Wah, kita sudah hampir sampai Jogja, ayah. Niko tidak sabar ingin bertemu Randy. Iya, kita sudah mau mendarat, nak. Randy juga pasti sudah menunggu kita di bandara. Ayo, pasang sabuk pengamannya. Sementara itu, Randy dan kakek sudah menunggu kedatangan Niko dan ayahnya di bandara. Randy sangat senang karena baru pertama kali ke bandara. Wah, ramai juga suasana di bandara ya, kek. Iya. Randy senang sekali bisa melihat pesawat dari dekat. Iya, sebentar lagi Niko sudah sampai. Ayo, kita tunggu di tempat kedatangan penumpang. Ayo. Ayo, kek, cepat. Randy, tunggu. Jangan berlari begitu. Jalan saja ya. Oh, iya, maaf, kek. Randy semangat sekali mau bertemu Niko. Mohon perhatian, pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA663 dari Jakarta telah mendarat. Nah, itu pesawat Niko dan ayahnya sudah mau mendarat. Anak-anak, sesampainya di bandara, Randy mengajak Niko dan ayahnya menuju Taman Pintar. Mereka menggunakan bus umum. Kondisi lalu lintas kota Yogyakarta sudah padat ya, kek? Semakin banyak kendaraan. Iya, sudah mulai macet di mana-mana. Udara juga semakin pengap, penuh dengan asap kendaraan. Ah, lama sekali. Kapan kita sampai, Ren? Sabar, Niko. Sebentar lagi sampai. Ya, kena lampu merah lagi. Kita harus selalu patuhi rambu lalu lintas, Niko. Biar selamat. Setelah sampai di Taman Pintar dan puas bermain-main, mereka menuju Malioboro dengan berjalan kaki. Ayah, ayo kita beli oleh-oleh buat ibu. Beli oleh-olehnya besok, kalau kita sudah mau pulang. Sekarang kita jalan-jalan saja dulu, Niko. Ayo, Niko, kita naik andong saja. Kamu pasti belum pernah naik andong. Andong? Andong itu apa? Niko, andong itu kereta yang ditarik kuda. Nah, lihat, itu, di sana ada beberapa andong. Biasanya kita mengenal dengan sebutan delman. Di daerah lainnya ada yang menyebut cidomo, sado, dokar atau bendi. Nah, orang Yogyakarta lebih mengenal dengan sebutan andong. Kamu boleh pilih yang ditarik satu kuda atau dua kuda. Yang dua kuda saja ya. Aku nanti mau duduk di depan. Aku juga mau duduk di depan. Aku saja. Aku. Alah, sudahlah. Sudah. Jangan berebutan seperti itu. Tidak baik. Kalian berdua boleh duduk di depan. Cukup untuk berdua. Asyik. Ayo, Niko, kita duduk depan. Anak-anak, Niko meminjam cemeti untuk mengendalikan kuda pada Pak Kusir. Pak Kusir mengizinkan Niko memegang cemeti sambil berpesan agar Niko berhati-hati menggunakannya. Namun, saat memegang cemeti, Niko memukulkan ke badan kuda terlalu keras. Kuda meringki keras, kemudian berlari lebih kencang. Semua penumpang menjadi panik. Aduh, kudanya berlari terlalu kencang. Bagaimana ini? Niko, Aspa, di depan ada tong sampah. Semua pegangan yang erat, biar tidak jatuh. Aduh. Pak Kusir, tolong kendalikan kudanya, Pak, tolong. Anak-anak, berkat ketangkasan Pak Kusir, kuda-kuda itu mulai berlari lebih pelan. Syukurlah kudanya mulai terkendali. Niko, kamu tidak boleh memukulkan cemeti ke kuda dengan sembarangan. Itu sangat berbahaya. Iya, maaf. Ya, sudahlah. Yang penting kamu tidak mengulangi lagi, ya. Niko, lebih baik kita makan kacang rebus saja. Ini. Enak, Randy. Aku mau lagi dong. Loh, tapi kulitnya jangan dibuang sembarangan. Kan cuma kecil-kecil sampahnya. Ya, tapi tetap saja bikin kotor, Niko. Kamu lihat itu, kudanya saja pakai penampung kotoran. Malu dong sama kuda. Ini, kumpulkan sampahnya di kantong plastik dulu. Nanti kita buang setelah ada tempat sampah. Iya. Niko, kau tidak boleh mengeluh. Kita memang harus menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Salah satunya dengan cara selalu membuang sampah di tempatnya. Mengerti, nak? Iya, ya. Setelah 2 hari Niko dan ayahnya berlibur di Yogyakarta, saatnya mereka kembali pulang ke Jakarta dengan naik kereta api. Niko pulang dulu ya, Randy. Kapan-kapan kamu main ke Jakarta ya? Iya, aku juga sangat ingin mengunjungi kotamu. Berhati-hatilah di jalan ya. Niko sudah dapat pelajaran berharga waktu naik andong kemarin. Pengalaman istimewa dengan andong istimewa. Niko tidak akan melupakannya. Niko akan lebih berhati-hati dan tidak membuang sampah sembarangan. Begitu dong anak ayah, jadi anak yang lebih baik lagi. Anak-anak, cerita tadi adalah tentang Niko yang sedang liburan ke Yogyakarta. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari cerita tadi? Ya, saat berkendara, kalian harus berhati-hati dan jangan lupa selalu menjaga kebersihan. Anak-anakku yang manis, sampai di sini ibu menemani kalian. Oh ya, jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Jika tidak tersedia tempat sampah, kita kumpulkan dulu sampahnya. Lalu kita buang setelah menemukan tempat sampah. Nah, anak-anak, sampai jumpa di lain waktu dalam cerita yang lain. Dadah!